Iya kaya lambemu iku. Mati. Yang Facebook, yang Twitter, yang WhatsApp, yang BBM wis macam-macam iku off. HP sementara off. Ora suwe wae lho. Ming maghrib tekan isya difokuske. Alangkah indahnya. Andaikan satu keluarga tuh bisa kompak. Mangke baca jamaah maghrib, baca surah Yasin. Kalau lagi malam Jumat ditambahi Al-Kahfi, Waqi'ah, Tabarok. Habis itu bapak ngaji Quran, ibu juga ngaji, anak-anak juga ngaji. Ini keluarga syurgawi. Keluarga yang menjadi miniatur syurga, yang menurut Rasulullah baiti jannati. Ini keluarga yang menjadi syurga. Insya Allah seluruh anggota keluarganya bahagia di dunia, syurga di akhirat. Bisa kompak gitu. Kadang-kadang kan gak kompak toh. Bapak ngajak ngaji, ibu nonton TV. Habis maghrib gitu, wis bapak itu gak usah kakean omong, langsung praktek wae. Ibu biar perasaan, bapak ambil Quran di pondong, ibu pas nonton TV dicedaki, ngadek teng ngarepe kersane perasaan, ya Allah bojoku nyekel Quran kok aku ndeleng TV, tak patenane aku tak melu ngaji, karepe ngono dipraktekke saestu. Bapak mundut Quran di pondong dicedaki si istri yang lagi nonton TV, ngadek nang ngarepe ning sing wedok ndableke pitung turunan. Yang lanang malah dilok kayak nyapo ngadek-ngadek ning kono aku ora butuh satpam. Dengan santai, dengan halus, bapak dawuh, "Bu, TV-ne dipateni." Nyapo katek dipateni? Aku arep ngaji. Ngaji ning jero kamar rak ya iso. Iki aku iki wayahe ndelok Super Deal. Ngaji ning jero kamar, bapake digetak wedi ancen sing wedok medeni. Ngaji ning kamar, kaget nyebut sing lanang, "Sumumpuk mun om yung fahum layar ciaun." Kluyur-kluyur teng gene kamare mbrebes mili membit ten lebet kamar nangis. Sing wedok teneng jaba ning ali TV kalih cekikian. Sing ning jero kamar, "Ya Allah Gusti, nyuwun ngapunten. Kenging napa kula dipun paringi bojo kok kados malampir to Gusti?" Begitu azan isak berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab seruan itu dengan ikhlas, dengan hati yang gembira, atine seneng kepireng azan. Kenapa? Karena azan itu hakikatipun panggilane Gusti Allah. Siapapun yang azan, siapapun yang mengumandangkan azan itu, wis sapa wae sing azan, niku sejatine panggilane Gusti Allah. Baik siapapun yang azan, lek Min, lek To, lek Mat, lek Yono, lek Pardi, lek Sukadi, lek Prapto, utawa sing tukang azan ten TV namine Saat. Wayah maghrib sing azan yo Saat, wong tulisane Saat azan maghrib. Wayah Isa yo Saat meneh sing azan, wong tulisane yo Saat azan Isa. Subuh yo Saat meneh, Saat azan subuh. Kula neh tepak ndeleng ngoten niku nggih mbaten, ya Allah, saate kok sregep men ya ya. Azan terus ora ming ten Jawa niku, ten Kalimantan ya Saat sing azan. Nang Sumatera, Sulawesi Saat kabeh. Siapapun yang mengumandangkan azan itu, hakikate azan kuwi panggilane Gusti. Jawab dengan ikhlas, hati yang seneng. Krungu azan alhamdulillah ditimbali Allah. Alhamdulillah dipanggil untuk bersimpuh bersujud kepada Allah. Dipilih karo Gusti Allah. Sopeneng atine sing seneng, kebiasaanmu sing dhisik-dhisik dimareni. Krungu azan mboten purun jawab malah gremeng. Allahu akbar. Ora jawab malah lho. Kok wis azan iki jam pira iki? Wong jawab azan kok lho gitu. Kadang-kadang wong lanang ya ana sing gregetke. Wong krungu azan malah nesu kok. Gek mapane turu karipan jam 3 nembe mapan. Krungu azan subuh, sing azan tuwa. As-salatu khairum minan. Malah mancal kumulku pengen disawam pete. Karipan krungu bengok-bengok suarane sapa. orang ngerasa ke ngomong main kalah pitong atau saya bu mureng-mureng tak unggahi sepikirnya tak jejek temen dimareni penggawian ngono iku pakulinan ngono iku pireng adan atine seneng nyapa ngeten bapak ibu rahasiane adan niku panggilane Gusti Allah. Lek panjenengan dipanggil Gusti Allah kok atine panjenengan seneng, mangke wayahe panjenengan manggil Gusti Allah nggih seneng. Ketika Anda dipanggil Allah, hati Anda seneng, maka di saat Anda memanggil Allah, Allah pun seneng mendengar panggilan Anda. Kapan kita memanggil Allah? Ketika ibadah kita memanggil Allah, ketika sholat kita memanggil Allah, ketika berzikir kita memanggil Allah, saat berdoa kita memanggil Allah, ketika bersambat kita bersambat. Wong sambat niku lha ya manggil Gusti Allah to. Ya Allah. Tandur lagek rong minggu arep urip kok garing. Kek golek rabuk ki ya angel. Pak lurah ki lo iso usaha apa ora to ya iya. Ya Allah, itu kita memanggil Allah. Ketika kita berdoa kita memanggil Allah. Sampeyan sambat ki lo sampean manggil Allah. Lek sampean dipanggil Gusti Allah kok ati sampeyan seneng. Nalika sampeyan sambat Gusti Allah seneng ngrungokke sambatmu. Sampeyan sambat ya wis Gusti Allah ngrungokke seneng. Iya iya iya iya yang grobokan. Iya iya aku ngerti sambatmu. Ya tak paringi udan ku tandurmu ben urip. Aku ngerti sambatmu ya ya utangmu akeh ya. Ku tak paringi dalane rezeki gek gampang isok nyaure. Ngono. Ketika panjenengan berdoa memanggil Allah, Allah mirengke dungane panjenengan. Soalnya panjenengan yang dipanggil Allah panjenengan seneng, panjenengan donga Allah seneng ngrungokke dongamu, meskipun dongamu sederhana, ora iso donga Arab, wong pancen ngajine ora temenan kaya wong grobokan. Wong ngajine no kene mosok arep nyritake wong Jepang. Sing ora seneng ben minggato. Donga basa Arab mboten saged. Gusti Allah tetap seneng mirengke engko dituruti penyuwunanmu. Soalnya panjenengan nek dipanggil Allah hatine seneng. Dongamu meng cara Jawa, kepengin rezekine akeh, kepengin sugih, ora iso ndonga Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti. Sugih sawah, sugih pari. Allahumma srita sriti, sugih meja, sugih lemari. Allahumma srita sriti, sugih bebek, sugih meri. Allahumma srita sriti, sugih kebo, sugih sapi. Allahumma srita sriti, sugih mersi, sugih kemri. Dari Gusti Allah, iya ya tisu miyati sugih, sugih. Lho ning kosok wangsule le panjenengan ditimbali Gusti Allah, Anda tidak menggatekkan. Tidak mengreken. Demikian pula ketika Anda memanggil Allah, Allah tidak akan menggatekkan panggilanmu. Gusti Allah mboten ngreken, mboten gubris, mboten gagas. Senaos oleh mundonga bahasa Arab mbok paseh-pasehke robana. Robana. Jare Gusti Allah gak robana, robananan. Orang ngreken wong grobokan. Lah wong dipanggil azan subuh sing ora masjid wong telung lonjor. Malaikat ya arep maringi rezeki teng grobokan di stop ambe Gusti Allah. Malaikat aja diparingke grobokan, kono uncalke Bojonegoro kono. Niki sing nomor setunggal. Sing nomor kalih yen sampun saged ngujengi agama sing saestu. Lakone gesang kula panjenengan kedah lurus kudu kenceng aja nganti bela. Kurang semangat, aja nganti bela mengga mumat mutar mubang selintat, tapi kudu sing lurus sing kenceng yang kita tempuh harus siratal mustaqim, jalan yang lurus sing lempeng sing kenceng, aja nganti menggok nanggone al-maghdubi alaihim yang dilaknati. Mpun ngantos menggok tenggene adzalim yang sesat. ning kedah siratal mustaqim, yang lurus, yang kenceng. Soalnya nek kenceng niku penak. Aja nggarai wae. Lah, kepenake kenceng kepenake kenceng niku pripun? Ngene. Embo. Dalan-dalan sing kenceng. Satu, dalanku yang kenceng, lurus, luwih cepet tekan nggon. Lebih cepet sampai tujuan, dalan sing kenceng timbangane sing belok-belok, menggak-menggok, mutar-mutar, mubang-mubang, mumat-mumat, selintas-selintut. Ayo mbantau, nerobos. Saya itu kalau lagi lunga. Lunga kuwi lho lunga. Perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, kalau saya naik pesawat, cukup butuh waktu 1 jam 5 menit, 1 jam 10 menit, nyampe tujuan. Tapi kalau saya lewat darat, naik bus, itu iso tekan 18 jam, tekan 12 jam. Ternyata bapak ibu dulur-dulur, luwe cepet numpak pesawat. Aku ngerti pikiranmu. Dulur-dulur, ada yang lebih menentukan kenapa lebih cepet naik pesawat. Karena pesawat itu jalannya lurus, mulanya cepet. Ayo cobi pesawat niku kongkon mlaku no darat sing belak-belok menggak-menggok selintas-selintut. Ya suwe padha wae. Lek ten dhukur kan lurus, mboten enten tikungan, mboten enten prapatan, mboten enten lampu merah, gak tau kena operasi. Lurus ngono. Sapa ngomong ceblok? Ora mbahas ceblok. Wong enak-enake numpak kok ceblok. Wong kemplung. Nyapa mikir bakas ceblok barang sing dibakas ya ora sing ceblok. Ambekan maneh lho, kepenak-kepenake numpak kok nyeblok. Lah nek sampean ngomong numpak pesawat ceblok, numpak bis tubruan nggih sak pirang-pirang. Aku teko sampean jawab akeh ndi pesawat ceblok ambek bis tubruan akeh ndi? Lah iya. Akeh bis tubruan, jangkane nek bis tubruan kan beritane gak heboh. Ngkorbane ya luwe akeh sing bis tubrukan timbangane pesawat ceblok. Ngono lho. Lah wong aku ki sesuk wis arep budal ning Kalimantan, Jek. Kalimantan Sumatera setengah wulan. Kok we ngomong pesawat-pesawat ceblok ta? Nyuwun pendonga. Ngoten lho, numpak bis tubrukan ya sak pirang-pirang kathah didongake slamet kula. Gek saged kepanggih melih kalih panjenengan. Ngoten lho. Wis ora usah mbakas ceblok-ceblokan. Kok kadung sing ngomong ngono kok bengi numpak ceblok. Kulo panjenengan gesang menika dalane lurus, luwih cepet tekan nggon, luwih cepet nampa rahmate Gusti. Luwih cepet nampa magfirahe Gusti. Luwih cepet nampa barokahe Gusti. Luwih cepet pikantuk ridane Gusti. Benjen ten akhirat luwih cepet mlebet swarganipun Gusti. Kenging napa? Dalane lurus. Lah sing menggak-menggok belak-belok ku ya suwe. Kalau sering damel contoh para kiai dalane lurus, ahli ibadah, nyocoke karepe Gusti Allah. Dalane lurus, luwih cepet pinaringan rahmat, barokah, karomah tambah sepo tambah mulya. Nambut gawe ini ora ketara tapi uripe rak ya penak-penak to. Sik teko disambut yang sak pinten-pinten dihormat. Kowe teko mong sapa sing nyambut? Mbok kowe ngleset digletakke, cokoti kala jengking ora ana sing ngreken. Mang Persani itu gesangipun para kiai menika, masya Allah, tambah sepuh, tambah karomah, tambah mulia. Dalane lurus. Lha kula panjenengan niku kadang-kadang duwe karep ora keturutan, duwe kepinginan ora kelakon, kenging napa? Dalane belak-belok menggak-menggo, ibadah ya doyan, maksiat ya doyan, tahlilan ya gelem tok gelan ya. Iya. Pengen ya dalane sing lurus, Bro. Benjing ngantos ten akhirat niku ngonten, sing cepet sampai ndugi swarga niku sing dalane lurus. Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk sampai ke surga itu enggak serta merta langsung sampai swarga. Nguwot dhisik, ana uwot sing ndukure neraka, lolos tekan swarga, kok gak lolos plung kecemplung neraka. Benjing ten akhirat niku ana acara nguwot. Ya ruwet jo ngalang-alangi pasar malam. Kabeh nguwot kok. Lah wote niku bentuke macam-macam Kanjeng Nabi leh gambarke. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana wot niku sing bentuke lurus. Kangge sinten? Kangge tiyang sing nalika gesang ten donya uripe lurus. Cepet niki sampai swarga. Sampai Kanjeng Nabi menggambarkan ada yang secepat kilat kerkal barqil khatif, secepat kilat yang menyambar langsung tekan swarga, cepet sangat ceret tekan swarga. Sing rumangsa uripe menggak menggok belok-belok dereng lurus, monggo diluruske nggih. Nyocoki agama nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua. Niki nyapa panitia kok demek-demek nang ngarepe Pak Camat kuwi. Nek wong-wong do nyawang mrono kabeh aku ora digatekke kok. Ganggu konsentrasine wong ae. Kok laporan kok wae nek rampung ngajine. Ke aku wis dijemput panitia sing kedua. Nomor kali direngke. Hui. Hui. Jalan yang lurus niku fasilitasi luwih enak. Sing dicaweske, sing disediakke kangge wong sing jalane lurus niku luwih enak timbang sing belak-belok menggak-menggok slintat-slintut. Pun diparingi gambaran, pesawat dalane lurus, bis belak-belok menggak-menggok, fasilitasi enak bis napa enak pesawat? Enak pesawat, tiketnya wae beda. Pesawatku tiketnya ya kandel ya halus meling-meling ambune wangi. Bis napa? Karcis. Tipis lah ngenekke diparingke nganggo itu disuwengkreknya. Engko nek susuk ditulis nang mburine eret-eret-eret cret. Susuke cekeli aja ilangke. Gawe susuk. Beda. Nggih, nitip pesawat niku yang penumpangnya dereng siap, belum ready semua, enggak diberangkatkan. Tunggu penumpangnya ready semua, siap semua, duduk di tempat sesuai dengan seatnya, sesuai dengan kursi masing-masing. Duduk, sabuk pengaman dikenakan, klek, sandaran kursi ditegakkan, set, meja dilipat, lep, kaca jendela dibuka, sret, ready semua, berangkat. Itu pun enggak langsung terbang, siap-siap sih, kersane kepenak. Ngeten mudak banter. Ya tambah banter. Terbang, penumpangnya wis siap. Kepenak. Ayo sampean nang bis. Hui. Sampean stop lho tanganmu ketawe-ketawe ngene iki lho. Bise ora gelem mandek. Ya panggah melaku, pancet melaku wae sampean ditarik karo kernete. Ayo cepet. Kerdusmu keri. Sandalmu iso cepot. Tekan dukur bis urung uman lungguh, urung entuk lungguh dilakokke karo supire kok nyet ngene. Ora entuk cekelan dik durung lungguh. Lah wong lemu gak gelundung-gelundung ning jero bis. Halo. Beda. Ngapunten. Sawat niku fasilitase bandara. Wis fasilitase terminal. Enak terminal apa enak bandara? Kepenak bandara. Bandara ini semuanya serba bagus, bersih, nyaman, harum, wangi. Terminal, pembeli wayah hujan-hujan ngenten iki, jembrot, jemek, campur lemah, campur banyu, campur sampah, campur plastik, campur botol, campur panganan dirubung laler. Iki ambune ndak karu-karuan. Di bandara laler setunggal mohon mboten wonten. Nembe melebet niku nyes. Sejuk, ruangannya ber-AC. Lha nek omahku, omahmu kan AB. Angin berobos. Loketnya bagus, tempat duduk untuk ngantrinya juga bagus. Masya Allah, semuanya serba nyaman, semuanya serba baik. Harum wangi, nganti toilete lho, WC iki lho wangi. Kadung mlebu wegah metu kok. Wangi gek gratis sisan, mboten bayar nguyuh sak kata-kata. Jos wos wos wos wos. Gratis ten terminal. Cur 2000. Cur cur 4000. Cur cur cur 6000. Cur cur cur cur 8000. Lha nek panjenengan pas anyang-anyangan. Entek piro kuwi? Ya Allah, beda banget. Ini masih di bawah. Belum lagi nanti kalau udah naik ke atas. Begitu munggah pesawat, seret-seret naik tangga, nyampe disambut sama petugas awak kabin. Sing lanang ganteng-ganteng, sing wedok pramugarine yo ayu-ayu nyambut. Sik munggah ngoten, "Selamat pagi. Silahkan Bapak. Seatnya nomor berapa? Ada yang bisa dibantu?" Sama tak cerita ngene iki wis tau numpak pesawat, wah. Ya wis mbayangke wae lah, mbayangke. Subhanallah. Disambut sama pramugari. "Silahkan Bapak, seatnya nomor berapa? Ada yang bisa dibantu?" Ngono. Nang pramugari niku yo wayu-wayu, bodine api-api, kate mulus. Orang kaya ngene-ngene iki. Lho. Bodinya langsing-langsing, api-api. Kula dereng nate panggung pramugari awake kaya gajah abuh urung tau. Ya nublek pesawat engko. Neng senyum, ramah, mesem, ngene kaya-kaya pipine iki wonten ngendi dicantol wesi. Mboten enten, Pak, pramugari kok nyaprut betutut kaya bojomu nek tepak ngamuk niku ya ora ono. Ramah banget, subhanallah. Nanti begitu begitu duduk langsung kasih snack. Iya ana ngombene barang. Lah istimewane ku ngene, nyuguhi minum itu ditawani. "Bapak mau minum apa?" Nah, misalnya kopi, langsung kopi. "Silakan Bapak diminum." "Siombe, silakan." Bismillahirrahmanirrahim. Umpama kok kopine kurang legi ya, umpama ya. Ngono ku. Iso langsung njaluk nang pramugarine, "Maaf Mbak, tambah gula Mbak, kopinya kurang manis." Langsung teko, "Ini Bapak gulanya ngono." Lah nek nek kene yo gak kira keturutan nek kene. Gek dikene aku yo mau wis kadung adem koyo ngene kok. Suwe je Pak Tamat modele. Ya Allah, pramugarine niku yo ramah-ramah, nang ayu-ayu. Pernah waktu itu ada yang duduk di sebelah aku. Gak ngandel ya wis. Ngomong-ngomong ternyata dianya kenal sama aku. Ini bener. "Maaf, aku punya banyak koleksi ceramahnya lho." Wah, aku eling sampai saiki ngomong iki lho ngono. Wis, iki ora perlu diceritake. Yang penting itu di sebelahnya ada seorang ibu bawa anak kecil. Anaknya ngompol pampersnya bocor. Menunggu dia langsung bangkit langsung tangi. Mundut tisu gak dilapi kali ramah. Ngoten, "Adik manis, pipis ya." Ya Allah, koyo ngono pelayanane. Cobi ten kene bis. Jenengan butuh anak cilik nang anakmu ngompol. Ngamuk ternete. Duwe anak gak entos ngrumat. Mangka nek arep munggah bis iki diuyuhke dhisik anake. Iki sing ngompol anake apa mak e iki? Kulo ngerti pikirane jenengan ketua wis kepengin bantah, kulo ngerti. Tapi lak larang ngono to pikiranmu. Sak Pak Camate pisan yo ngono pikirane ket mau. Tapi rak larang lho nek panjenengan bantah tapi rak larang kula ngisaken bantah tapi rak enak we. Namine larang niku yo enak, Bro. Namine enak mesti larang. Apa wae munda enak munda. Daharan niku munda enak regine yo munda. Lenggah kursi, lenggahe munda enak regine munda. Mobil tumpakane munda enak regane munda. Kiai yo ngono. Mboten-mboten gujengan mawon lek mboten ngeten kan mboten diperhatekke kula matur. Nah, oke, okay. Memang mahal, nggih. Memang mahal. Lho fasilitas Allah itu enak. Barokah Allah itu enak, nikmat Allah enak, surga Allah enak, makanya mahal. Larang gak murah sapa kondo murah. Surga itu mahal. Maka tiket untuk ke surga itu mahal, harus dibeli dengan melaksanakan perintahnya, menjalankan ketaatan kepadanya. Tiketnya harus dibeli dengan meninggalkan maksiat, kemungkaran, kezaliman, meninggalkan larangannya. Tiketnya harus dibeli dengan mengempet hawa nafsu. Wis mboh, wis kadung. Wis anggapan bener ngono ae. Sakarepku ngomong kok. Sing penting sampean paham gak wis. Yo Bojonegoro. Apa sa Madiun ya padha wae kok. Bojonegoro ngarani sik apik kenek apa? Niki ne nyangapo. Lho, wong kok dikongkon nyangap. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula panjenengan karep ben cepet niku gandul para ulama, para kiai terus munggah dengan Kanjeng Nabi mila dalam menjalani kehidupan, dalam beragama ketah gadah guru jeng ditateke gondelan. Fi syariah wa fi thariqah, guru niki sing duwe nasab keilmuan intisab nyambung sampai Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teko kiai ini terus sambung menyambung. Iya. Kok itulah Indonesia. Nyampe tekan Kanjeng Nabi. Aja sembarangan golek guru. Angger wong bathuk ireng mbok dadekke guru. Bathuk pengineren gampang cukupi watu rong dina dadi. Contoh riyen keilmuane pripun, akhlake pripun, ibadahe pripun, jalure pripun, gurune sapa, ngajine tekondi, jalure nyampe Kanjeng Nabi. Lan iki kadang-kadang yang niku males dingengken belajar adep-adepan kali kiai, rawuh ten majelise para alim niku wegah. Kan ngaji betul kita rawuh ten majelis taklim ngeten iki wegah, kepengin sing simpel sing cepet ngaji teko radio. Ke radio iku dipireng keriyen, yen karwan sing ngaji wah iki Suriah Nahdlatul Ulama, kiai alim jelas kiai ini ilmune ngene. Wah dirungokke temenanan, jerengen kupingmu diamalke ilmune. Kadang ora cetha iku sing ngaji sapa, sampean yo gak ruh keilmuane piye, agamane piye, ibadahe piye, mara dirungokke digawe. Ora ngerti wonge sampean mengerti suarane, swara tanpa rupa lha ku jenenge entut. Lah nek belajarmu sekontut, ilmumu ya dadi ilmu. Ilmu entut niku ilmu pripun? Ngeten direngke. Dalam dunia perentutan, entut iku ilmu sing ning ndi-ndi ndadekke fitnah niku ilmu entut. Ngeten iki misale kontut tes. Selengut bel mesti rak dadi fitnah terus madani. Saman ya sing entut tambune kaya ngene. Yo kan saiki gara-gara ilmu perentutan itu muncul fitnah yang macam-macam di tengah-tengah masyarakat. Biyen namanya peringatan Maulid Nabi, mulai masuknya Islam di Nusantara dibeto dening para wali. Mboten enten napa-napa. Aman-aman wae, sae-sae wae ket biyen para wali nggih ngawontenke peringatan Maulid Nabi, nggih sae mboten enten masalah. Lho saiki kok sing diloke bid'ah, diloke macam-macam sing khurafat, diloke sing syirik, sing macam-macam itu kan gara-gara ilmu perentutan yang menjadikan fitnah. Namine peringatan Khalqit biyen niku nggih mun wonten ya mboten enten napa-napa, mboten enten masalah napa-napa, saiki sing bid'ah kabeh. Macam mana ke bid'ah dolalah. Istighosah bid'ah dolalah. Sedekah kirim donga kanggo mati ya bid'ah ya dolalah. Dolalah kabeh, neraka kabeh. Swarga gak ya sepi to, Bu. Paham mboten maksud kula? Ngene ngeten-ngeten iki diteruske. Muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Mah lek kon tambah melih niki jam sedasa langkung punan mesake sing mriku no sing rantos kurangen ya ayo ngetutke mrono kok bingung. Nek kurangen melih yang ngundang melih ngono wae kok. Saestu Bapak Ibu, omongan kula niki sing leres mugi-mugi wonten manfaatipun. Ingkang lepat khilaf salah estu sareng-sareng donga muga-muga dingapura dening Gusti Allah. Ugi secara pribadi atur kula, sikap kula, perbuatan kula, tindak tanduk ingkang boten ngresepke penggalih nyuwun pangapunten. Mugi-mugi pinaringan barokah sawidanipun Allah, ugi syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira allahumma inna nas'aluka alkhaira kullahu na'udzu bika minasyarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghaffar ya rabbal 'alamin jazallahu 'anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.